الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang adab-adab makan. Telah kita jelaskan 4 poin dari adab-adab makan. Yang pertama, disyariatkan yang membaca bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, makan dengan sesuatu yang ada di dekatnya namun diperbolehkan dia mengambil sesuatu yang jauh dengan syarat tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya yang ikut makan bersamanya. Dan adab yang keempat, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira wadda'in wala mustaghna anhu rabbana. Kemudian adab yang kelima, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-aklu ala as-sufar. Al-aklu ala as-sufar, makan di atas sufar. Sufar itu jamak dari sufrah. Diterangkan di catatan kaki dari kitab ini, as-sufratu allati yu'kalu 'alaiha aidan, sesuatu yang orang memakan makanan di atasnya. Summiyat kadzalika li'annaha tubsatu idza ukila 'alaiha, disebut sufrah karena sebelum digunakan untuk menjadikan itu sebagai tempat makan, dia dibentangkan terlebih dahulu. Dia dibentangkan terlebih dahulu, kemudian diletakkan makanan di atasnya. Jadi semacam tikar atau plastik. Ya. Sebelum makan diletakkan sesuatu di atas lantai atau di atas tanah. Lalu kemudian menaruh piring, piring-piring atau sesuatu yang akan dimakan di atasnya. Dan hal ini sesuatu yang masyhur sampai sekarang dari kalangan Arab, mereka makan di atas sufrah. Di sebelum mereka meletakkan berbagai macam jenis menu makanan, mereka menghamparkan sufrah tersebut. Ya, dari bahan plastik, ya. Kalau di Arab Saudi itu memang sudah dijual, jadi untuk sekali pakai dibentangkan, kemudian setelah pemakaian pertama, setelah itu dibuang. Manfaat dari sufrah tersebut sehingga ketika ada makanan yang jatuh, dia tidak menjadi kotor. Dia jatuhnya di atas sufrah, sehingga ketika makanan tersebut jatuh di luar piring, memungkinkan bagi dia untuk memungutnya kembali. Berbeda halnya kalau makanan itu jatuh di tanah, ya, atau di lantai yang di situ penuh dengan kotoran. Kata beliau, ini termasuk di antara adab ketika makan, makan di atas sufrah. Li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadith Anas bin Malik radhiyallahu an, Beliau berkata, "Ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala khiwanin." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak pernah makan di atas khiwan. Di atas khiwan. Al-khiwan sesuatu yang dibuat khusus untuk dijadikan sebagai tempat makan. Jadi ya, mirip seperti meja makan. Ya, dibuat khusus. Nah, di situ diletakkan berbagai macam menu makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas tempat tersebut yang disebut khiwan. Satu benda yang dibuat khusus untuk menghidangkan menu makanan atau meja makan. Wala fi sukur rujah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di sukur rujah. Sukur rujah ini asalnya dari bahasa Persia. Disebutkan di catatan kaki kitab ini, as-sukur rujah ina'un saghir yu'kalu fihi syai'ul qalil min al-udum, yaitu bejana kecil, tempat-tempat kecil yang digunakan untuk makan sesuatu yang jumlahnya sedikit. Ya, jadi dia mirip seperti mangkok atau yang semisalnya untuk letakkan padanya lauk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di sukur rujah tersebut. Diterangkan di catatan kaki dari kitab ini, wa rubbama kana tarkuhu al-akla 'ala al-khiwan li'annahu min 'adati al-'ajam yakunu 'ala hay'atin muayyanah. Dan mungkin saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan makan di atas al-khiwan sebab yang demikian termasuk kebiasaan orang-orang ajam, orang-orang kafir, yang mana mereka makan dalam dengan cara tertentu. Kalau kita melihat orang-orang kafir yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin, mereka makan di tempat khusus, meja makan khusus. Ya. Sudah disiapkan berbagai macam menu. Ya, lengkap dengan piringnya, dengan sendok, garpunya, dan seterusnya. Ini kebiasaan ajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah makan di atas tempat-tempat yang dikhususkan untuk membuat, untuk meletakkan menu makanan lalu makan di atasnya. Wala khubiza lahu muraqqaq. Dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan untuk beliau roti yang lembut. Roti yang muraqqaq, roti yang lembut. Ini beliau makan seperti makannya orang-orang yang hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Qala faqultu li Qatadah, maka berkata perawi hadis ini, aku pun mengatakan kepada Qatadah, fa'ala ma kanu ya'kulun, lalu mereka dahulu makan caranya bagaimana, di atas apa mereka makan. Qala, kata Qatadah, ala hadhihi sufar, mereka makan di atas sufrah-sufrah. Mereka makan di atas sufrah, di lantai kemudian di kasih pengalas. Pengalas itulah yang disebut sufrah. Nah, di sana mereka makan. Antum yang mungkin pernah menunaikan umrah, ya, melihat kaum muslimin di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, terkhusus di bulan Ramadan, itu pada saat mereka hendak berbuka puasa, ya, sebelum mereka meletakkan makanan-makanan untuk menu buka puasa, itu mereka meletakkan sufrah. Mereka meletakkan sufrah dari plastik. Maka seperti itulah cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang keenam, karahiyatu al-akli muttaki'an, dibenci seseorang makan dengan cara bersandar, makan sambil bersandar. Bersandar di sini sifatnya umum, ya, bersandar dengan tangan, tangan kirinya bersandar kemudian dia makan, atau bersandar sambil, ya, bersandar ke belakang, ini juga bagian dari ittika. Hal ini adalah perkara yang dimakruhkan. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulullah qul ja'alani Allahu fidaka muttaki'an. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku mengatakan wahai Rasulullah, makanlah engkau dengan cara bersandar, bertelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ini kalimat penegas dari Aisyah. Beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersandar ketika makan. Fa innahu ahwanu alaik. Hal yang demikian itu lebih ringan bagimu. Lebih ringan, artinya tidak terlalu sulit ketika seorang makan. Fa asgha bi ra'sihi hatta kada an tusiba jabhatuhu al-ardha. Maka beliau itu menundukkan kepalanya hingga hampir saja dahinya itu menyentuh tanah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Aisyah, makanlah engkau dengan cara bersandar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan dirinya itu sampai kepalanya hampir menyentuh tanah. Artinya beliau ingin merendahkan dirinya, ya. Ingin menampakkan siapa sih saya ini, siapa sih aku ini. Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, bal akulu kama ya'kulul 'abdu. Tidak demikian cara aku makan, namun aku makan seperti makannya seorang budak, seperti makannya hamba sahaya. Wa ajlisu kama yajlisul 'abdu, dan aku duduk seperti duduknya seorang hamba sahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi dan Al-Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menerangkan bahwa beliau makan tidak seperti makannya orang-orang yang hidup mewah. Makan sambil bersandar, makan sambil bertelekan. Kata beliau, aku makan seperti makannya budak. Aku minum, aku duduk seperti duduknya hamba sahaya. Wali hadithi Abi Juhaifa radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inni la akulu muttaki'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Aku tidak makan sambil bersandar. Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang makan sambil bersandar. Namun beliau hanya ingin menerangkan ini adab, bahwa aku makan tidak bersandar. Karena makan sambil bersandar termasuk kebiasaan orang-orang yang memiliki kehidupan yang mewah. Para ulama menyebutkan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari makan sambil bersandar? Maka para ulama menerangkan bahwa makan sambil bersandar, maka seseorang terjatuh ke dalam dua hal yang dikhawatirkan. Kekhawatiran pertama, seorang yang makan sambil bersandar itu menunjukkan sebuah kehidupan yang menampakkan kesombongan, ghatasah, kibriya, menampakkan kesombongan. Ya, dan itu kalau kita perhatikan orang yang memiliki kehidupan mewah, Ya, mereka makan dengan santainya sambil bersandar. Kemudian yang kedua bahwa seorang apabila dia makan sambil bersandar akan menyebabkan dia makan dalam keadaan tenang yang menyebabkan dia akan memasukkan asupan makanan yang berjumlah banyak. Apalagi kalau seorang sambil bersandar, santai makan, wah itu masuk terus itu. Ya. Masuk terus makanan. Nah, sehingga mungkin dia tidak terasa, oh, sudah dalam jumlah yang besar. Dia masukkan ke dalam perutnya. Berbeda kalau seorang makan, dalam posisi seperti orang yang tidak tenang. Ya. Dalam posisi seperti seorang yang tidak tenang. Ya. Lalu dia makan. Itu akan menyebabkan dia segera menyelesaikan makanannya. Bahkan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, beliau juga menyebutkan, bahwa seorang tidak dianjurkan makan dalam kondisi dia duduk yang tenang gitu. Seperti duduk bersila. Duduk sambil bersila lalu makan. Namun ini di sebagian para ulama mengatakan ini tidak ada hadisnya. Yang dimakruhkan seorang makan sambil bersandar. Ini yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makan sambil duduk bersila, hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh, adamu aibit ta'am alladhi la yuridu aklahu. Tidak mencela makanan yang dia tidak ingin memakannya. Tidak mencela makanan yang dia enggan untuk makannya. Misalnya di situ ada menu, ada satu menu makanan yang dia tidak berselera atau dia tidak ingin makannya. Maka jangan dia mencela. Ah, gak enak. Misalnya, gak enak. Atau pahit. Gitu. Jangan dia mencela makanan. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Ma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. In ishtahahu akalahu wa illa tarakah. Apabila beliau berselera, maka beliau memakannya. Namun jika tidak, beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan. Dalam riwayat yang lain, kalau beliau tidak berselera, sakata. Maka beliau diam. Beliau diam, tidak mengomentari. Tidak mengomentari makanan tersebut. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau mencela makanan dari sisi bahwa makanan tersebut dicela karena bahannya maka ini dimakruhkan, tidak diperbolehkan. Misalnya bahannya dari beras atau misalnya dari telur, kemudian dia mencela karena telurnya atau karena berasnya. Tapi kalau celaan itu kaitannya dengan buatannya, cara membuatnya, sebagian mengatakan hal itu diperbolehkan. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hadis ini bersifat umum. Hadis ini bersifat umum, tidak diperbolehkan mencela sama sekali, baik dari sisi bahannya atau dari sisi buatannya, tidak diperbolehkan. Hadisnya sifatnya umum, ya. Apalagi buatannya juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau dia mencela buatannya, ya pasti akan tersinggung, membuat sedih orang yang membuatnya, dan tidak diperbolehkan membuat orang lain bersedih. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, min adabit ta'am al-muta'akkidah alla yu'abah, termasuk diantara adab makan yang ditekankan bahwa makanan itu jangan dicela. Bagaimana seorang dikatakan mencela makanan? Kaqaulihi, misalnya dia mengatakan malih, ya, makanan ini terlalu asin, makanan ini terlalu asin, ya, atau hamid, terlalu asam, ya, atau terlalu pahit misalnya, ya, atau dia mengatakan qalilul milh, makanan ini hambar, kurang garam. Subhanallah, itu termasuk mencela, kata Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ghalid, ya, keras, makanan terlalu keras. Makan nasi terus, ya, mungkin kurang matang, keras betul nasi ini. Nah, termasuk mencela makanan. Ghairu nadhij, makanan ini tidak matang, ya, makanan itu belum matang ini. Subhanallah. Ya sudah, kalau memang belum, tidak usah kamu makan. Ya. Tidak usah kamu memakannya. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak menyukainya, maka beliau tinggalkan, beliau diam. Kata Ibn Battal rahimahullah ta'ala, hadha min husnil adab, li'anna al-mar'a qad la yashtahi syai' wa yashtahihi ghairuh. Wa kullu ma'dhunin fi aklihi min qabil asy-syar'i laisa fihi aibun. Ini termasuk adab yang baik. Sebab seseorang kadang-kadang dia tidak berselera untuk memakan sesuatu, tapi yang lain sedang memakannya. Ya bagi kamu, kamu tidak suka, tapi yang lain suka. Dan segala sesuatu, kata beliau, yang diperbolehkan secara syariat untuk memakannya, maka tidak ada aib padanya. Tidak ada aib padanya, tidak ada celaan padanya. Ya. Beda kalau misalnya makanan tersebut dari makanan yang memang diharamkan. Nah, tidak apa-apa dicelah. Tidak mengapa dicelah. Oh, ini haram ini. Kok ada babi dihidangkan di atas meja makan ini? Tidak apa-apa. Oh, ini tidak diperbolehkan, ini khamar. Atau jenis-jenis makanan yang memang diharamkan. Nah, itu tidak mengapa dia mencelanya. Tapi kalau makanan yang mubah, makanan yang hukumnya halal, maka seseorang tidak diperbolehkan untuk mencelanya. Saya kira sampai di sini ya ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.